Markus 35. Maman cepele pura padrangan ta imam sabeu, ta ibajara ta Yahudi samba siagai surat. Kaberangan Yesus, abidrangan nia rasege ake nia kai Pilatus. Nononangan nia si Pilatus. Ele, rima tanda ta Yahudi lewekeu. Aleginangan nia Yesus. Anu kuangan. Maigi arakau panganduat te imam sabeu masih joake Yesus. Nononangan minca Yesus si Pilatus. Tanwa alegi, icopei iginia panganduat ta rajo ake ekeu. Tak poi taan ayalegi Yesus, pati seikabangania si Pilatus. Ama tu kelengan senen punen pasca, tu belake sara si hukum makenen, siripot si obat bagada si migi. Kateteret nenda, aisara siri manua si puoni si barabas, atu kumake sambada si galai pugaugapat, kalulut aramateyake siri manua kateteret pugaugapat. Oisia siri manua si migi kai Pilatus, kidorangan bule ibelake sara, si hukumakenen kele si marere. Nononangan sia si Pilatus, Nova kam kubelake kakam rima tada tei Yahudi nene. Ayagayan poi si Pilatus, lagat bagada le tei imam sabeu, arangan duake Yesus katubunia. Tubuirangan bagada si migi tei imam sabeu, bule si barabas le ibelake kasia. Kuanangan minca si Pilatus, kamatada si rimanua si migi. Oto kipangan le kuagalai katubut, kuanin mui rima tada tei Yahudi. Kugereirangan minca, silit tengah kelenia. Kuanangan si Pilatus, apunia poi jo aigalai. Iape imakope rapugerei, silit tengah kelenia. Bule isege bagada siriman wasimigi, belake nangan si Barabas si Pilatus. Yesus geti ikau rabobo, lepak sege ake nangan nia, rasilik tengah ake nia. Lepa ambit rangan Yesus tai tentera kapasi hukuman ke kantor gubernur. Ruru ake rangan sangamberi alera tai tentera. Lepe ake rangan lepe simabonan katubut Yesus. Tikai rangan rui kirit nia, kau rangan nia kau tek nia. Tada ake rangan raroro nia, kua rangan. Salam, rima tada kai Yahudi. Bok-bok rangan utek nia magea. Lujirangan nia, pura-purangan kamata nia. Lepa arapaloloi nia, golop rangan lepe simabonan katubu nia, lepe ake rangan minca lepe nia. Lepa ambit rangan nia, rasilik tengah ake nia. Katengan enungan, ailirangan sara sirimanua si Puoni si Simon Taikirene, ukui Alexander, samba Rufus, barania kamone, kaurangan nia ibairat silit tengan Yesus. Ambit rangan Yesus kasara kuduat si Puoni Golgota, tibonan nia leleulak kupat. Lepa kaurangan lo nia anggur pagalukmur, tak poi tak ioba ilok nia. Nyageti silik tengah kerangan nia. Lepa paru berangan bibilet tubuh nia si paukung akenen, bule ragai rubeyada senenda. Bok-bok siba si mancep ara silik tengah ke nia. Kapata kasilik tengan Yesus, rauton ake surat masih kua, paluluat jojo ake nendania, rimatada ta Yahudi. Samba rasilik tengah ake leurua si pasima mate, sara kai katoek, sara kai kaciunia. Kiseda te ipuaili si tusu surat kasurat si punenan. Raade ake nia, kele sirimanua si jo. Sangamberi si tusa sabau sedda, masih palolo Yesus. Pagi likrangan utera, kuarangan. Eku siwak masyarakat ake uman te kemanua. Samba masiro ake nia minca kabagat telu ngagogoi. Bela ake tubum, borosot nake eku kasili tenga. Tai imam sabeu leu, siagai surat samba tai wajara tai Yahudi, masih gege Yesus, kuarangan pasa sambanda. Sabagi eriman wake, tubun ya geti tak memo eriman wake. Kristus terima tada ta Israel. Kurusan aki eke uka silik tengah. Kuico kainia bule imatonem bagamai. Berisia siru aleu ale Yesus tu silik tengah ake masih paloloi Yesus. bobo pulu rua tuge magep-gep nangan sangalio polak teret bobo telu. Bobo telu pugere nangan Yesus sabe unganga. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Tibo nan nia. Dai kamanuangku, dai kamanuangku. Nuka kadiwake koda aku. Ai piga pak sia si puririo seda. Kele ararep nia kuarangan. Arep kam, ai sosokai si Elia. Pabalaunangan sara sirimanua iei masialak romot. Som ake nangan nia ka anggur si Malaga. Lepak kokong ake nangan nia ka butet Magea. Toto yake nangan nia ka ngungun Yesus kuanangan. Bola, tai cokam nia boiki. Bale umoi si Elia igrosot ake nia. Puge reinangan Yesus sabe unganga, sege isege ake engania. Mabirin nangan komang kekere ka umantai kamanua, barania kapata, aili kaepe baili urua. Kele aico nia kapiten tentera si puririo ipot Yesus, pagalayat katatakat Yesus, wanangan. Bulat togat tai kamanua leuk baik si nene. Aileu seda tainanalep si puririo kasimareunan, katalagada ay si Maria Magdalena, si Maria inan Yakobus si Sule, samba si Yoses, samba si Salome. Si ate nene tainanalep si pasitutut, samba si puku Yesus ay pelek niya ka Galilea. Maigi pele tainanalep pagay si ooy ka Yerusalem masipale yake Yesus. Kele ay masoibo gogoy nenda iate gogoy panarengan kay bara sabat. Oi si Yosef tay Arimatea, yate sara lado rapat sabeu si Matopit, samba singenake purimata tay kamanua, eme ake nangan tubun nia mekay Pilatus, masitido tubut Yesus. Makisenangan kabangan nia si Pilatus, ayarep atataan Yesus. Sogay nangan kapiten tentera, nounonangan nia ele bulat nia atataan Yesus. Kele ayarep katukulobat si bara kay kapiten tentera si Pilatus, oba ake nangan ialak tubut Yesus si Yosef. Sakinangan komak juto si Yosef, gorosot nake nangan tubut Yesus kasilik tenga, tabuninangan nia juto. Galang ake nangan nia kabagat ratei si lepa kailu kabulak. Lepa gulu nangan sarabukku sabeu, matat baliu ratei takke nia. Kateteret nenda si Maria Magdalena, samba si Maria inan Yoses, aira icu ake kuduat katugalangan Yesus.